بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang disunnahkan di dalam berpuasa adalah aklatus sahur, bersahur ya, atau makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menunjukkan tentang hal ini. Juga sebagian para ulama menukil ijma' kaum muslimin tentang disunnahkannya sahur. Di antara dalil atau hadis yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Dan sisi pendalilannya jelas, ada perintah untuk bersahur. Namun perintah di sini, walaupun secara hukum asal perintah dari Nabi itu hukumnya wajib, namun di sini ada hal yang memalingkan dari hukum wajib ke hukum yang lainnya. Karena dalam kaidah bahwasanya perintah dari Allah dan Rasulnya hukumnya wajib, kecuali kalau ada qarinah yang lain atau dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, ima menjadi hukum sunnah atau menjadi hukum mubah sekalipun. Dan perintah di sini adalah perintah yang berupa anjuran sunnah, bukan wajib. Yang demikian karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan wisol, dan wisol tidak ada sahur padanya. Ini menunjukkan sahur hukumnya sunnah. Kalau sahur hukumnya wajib, maka tidak boleh naam wisol. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan wisol. Dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya atau disunnahkannya sahur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab yaitu Yahud dan Nasara, pembedanya adalah adanya makan sahur. Puasanya umat-umat terdahulu tidak ada syariat makan sahur. Nah, adapun di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat makan sahur padanya. Sehingga ini menjadi pembeda antara puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang makan sahur. Kemudian beliau bersabda, fa in innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Sesungguhnya sahur ini adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian meninggalkannya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang disyariatkannya sahur. Kemudian dengan apa seseorang sahur? Apakah dia harus makan makanan yang mengenyangkan, atau boleh sekedar minum air, atau seperti apa? Nah, sahur yang dimaksud tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasannya idza qadir 'ala al-akli fa huwa sunnah. Apabila seseorang mampu untuk makan, makan itu makan makanan yang mengenyangkan, apabila dia mampu untuk makan, maka itulah yang sunnah di dalam sahur. Nah, karena diantara hikmah sahur itu sendiri, adalah untuk menghasilkan kekuatan atau tenaga, agar seseorang mampu melakukan ibadah tersebut dengan baik, dan bahkan mampu untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sehingga yang disunnahkan di dalam sahur adalah jika dia mampu untuk makan, inilah yang sunnah. Ya, imam makan nasi atau roti atau yang lainnya yang menjadi makanan pokoknya atau makanan kebiasaannya yang biasa dia makan. Dan jika dia tidak mendapati makanan yang bisa dia makan, maka dia boleh untuk menyantap sahur, ya, atau melakukan sahur dengan minuman yang dia dapatkan, atau yang bisa dia dapatkan untuk dia minum, dan itu telah mencukupi sebagai sahur untuknya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru barakah. Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahur itu barokah, maka jangan kalian tinggalkan, ya. Karena tentunya kita selalu ingin mendapatkan barokah, ya. Nah, sehingga kadang kita saling mendoakan barakallahu fikum, ya. Ya, agar supaya apa? Kita mendapatkan barokah, ya. Dan di dalam sahur ada barokah, ya. Maka jangan sampai kita lalai atau luput dari barokah ini. As-sahuru barokah, fala tada'uh. Sahur itu barokah, maka jangan kalian meninggalkannya. Ya, walaupun puasanya kuat tanpa sahur misalkan. Nah, tapi jangan sampai dia terluput dari barokah ini. Jangan sampai dia tidak mendapatkan barokah ini. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahur itu barokah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Nah, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat terhadap orang-orang yang melakukan sahur. Nah, baik. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya, minum atau hanya sekedar minum air pun, atau memakan makanan yang sedikit, itu sudah termasuk dalam kategori sahur. Ya. Sudah termasuk dalam kategori sahur. Baik. Namun jika dia mampu untuk makan, maka yang sunnah adalah melakukan atau menyantap makanan. Taib. Kemudian dalam sahur disunahkan untuk diakhirkan. Disunahkan untuk diakhirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yaitu diakhirkan di akhir malam, menjelang subuh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwasannya mereka berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah." Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk melakukan salat, yaitu salat subuh. Setelah sahur, tidak lama kemudian melakukan salat subuh. Qultu, aku bertanya, "Kam kana bainal adzani was-sahur?" Berapa jarak antara azan dengan sahur? Qala qadra 50 ayah. Maka beliau menjawab, sekitar 50 ayat. Yaitu sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat yang sedang-sedang. Bukan ayat yang panjang-panjang, juga bukan ayat yang pendek-pendek. Dari surat-surat pendek, tapi ayat yang sedang-sedang. Nah, Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kuntu atasahharu fi ahli, tsumma takunu bi sur'ah an udrika salatal fajri ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, "Aku bersahur di tempat keluargaku, yaitu di rumah." Sahur dengan keluarganya di rumah. Kemudian aku bergegas atau bersegera ya, untuk mendapatkan sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini amalan para sahabat. Ya. Sahur di rumah, ya, setelah itu langsung bergegas menuju ke masjid untuk sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan para sahabat mereka mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur. Baik. Inilah yang disunnahkan dalam sahur, yaitu diakhirkan. Kemudian, kapan batas akhir sahur? Kapan batas akhir sahur? Yang dimana akhir waktu sahur adalah awal waktu berpuasa. Akhir waktu sahur adalah awal waktu berpuasa. Kapan itu? Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian ya, fajar. Sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, maksudnya adalah fajar. Yaitu silahkan kalian makan dan minum, nah, sampai jelas bagi kalian fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Sehingga diharamkan untuk makan dan minum, ya, jima dan seterusnya dari pembatal-pembatal puasa apabila telah terbit fajar, yaitu telah masuk waktu sholat subuh. Nah. Kemudian apabila telah berkumandang azan, apakah kita masih boleh untuk makan dan minum? Nah, ini kadang masalah yang sering dihadapi oleh seorang yang sahur, ya. Terutama orang yang mungkin sahurnya terlambat, ya. Tiba-tiba sudah azan. Apakah boleh dia untuk melanjutkan makan dan minumnya ya, sampai selesai azan ya. Nah. Baik. Allahu ta'ala a'lam dalam masalah ini, ya, hendaknya ketika telah berkumandang azan, ya, artinya azan yang dikumandangkan ini adalah azan masuknya waktu sholat subuh, ya, bukan azan pertama, nah, tapi azan yang kedua, yaitu azan tanda masuk waktu sholat subuh. Taib, yang dimana muadzin tersebut perhatian dengan waktu masuknya waktu sholat subuh. Artinya dia tidak melakukan adzan kecuali masuknya waktu subuh baru diadzan. Maka jika telah berkumandang adzan, ya, yang wajib bagi seorang yang sahur adalah imsak, menahan diri, ya, dan berhenti dari sahurnya, berhenti dari makan dan minumnya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, juga dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Makanlah dan minumlah, itu silahkan makan, silahkan minum, silahkan sahur, ya, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka ketika telah berkumandang azan, ya, berarti harus berhenti karena telah terbit fajar, telah masuk waktu sholat subuh, ya, awal waktu puasa. Maka hendaklah dia berhenti dari sahurnya, makan dan minumnya. Nah, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Jumhur para ulama. Naam, berpendapat dengan pendapat ini. Demikian pula ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Juga berdasarkan ayat tadi, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Juga berdasarkan dalil yang lain, دَعْ مَا يُرِيبُكْ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكْ. Baik, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya. Dan juga dalam rangka untuk menjaga amal ibadah tersebut. Dalam rangka untuk menjaga amal ibadah tersebut. Maka hendaklah ketika telah berkumandang azan, ya, hendaklah dia berhenti dari sahurnya, ya, tidak melanjutkannya, tidak makannya dan tidak minumnya. Baik, kemudian masalah yang terakhir. Apabila seseorang ragu apakah sudah subuh ataukah belum, apakah dia masih boleh untuk melanjutkan sahurnya atau melakukan sahur, makan atau minum. Nah, jumhur para ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bolehnya, ya, ketika dalam keadaan ragu apakah sudah fajar atau belum, maka boleh untuk na'am melanjutkan sahurnya atau makan sahur. Karena hukum asalnya adalah baqa'ul lail. Al-aslu baqa'ul lail, hukum asalnya tetapnya malam. Masih malam hukum asalnya. Sampai jelas. Sampai jelas dan yakin bahwasanya sudah fajar atau sudah masuk waktu sholat subuh. Nah. Baik, berdasarkan ayat wa kul washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas, sampai yakin jelas telah terbit fajar, telah masuk waktu sholat subuh. Baik, maka selama masih dalam keadaan ragu, dia masih boleh untuk makan dan minum, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Misalkan kondisinya dalam keadaan hujan, gelap, kemudian mati listrik misalkan, tidak ada suara azan, tidak ada tanda-tanda yang lain, bahkan mungkin jam pun tidak ada, Taib. Sehingga belum jelas padanya apakah sudah masuk waktu subuh ataukah belum. Maka hukum asalnya adalah baqa'ul lail, boleh dia untuk sahur. Dan kalau ternyata ketika dia sahur ternyata sudah jam 6 misalkan, hanya saja karena hujan sehingga gelap, ternyata sudah jam 6, maka shaumuhu sahih, atau yasihhu shaumuhu, puasanya sah. Puasanya sah. Karena dia mengamalkan hukum asal. Hukum asalnya adalah baqa'ul lail. Bukan sesuatu yang disengaja. Wa shaumuhu yasih. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan al-ahwat yang lebih berhati-hati dia mengkodoknya. Yang lebih berhati-hati dia mengkodoknya. Kemudian di antara perkara yang mungkin penting diperhatikan dalam masalah ini adalah pentingnya untuk ta'awun, ta'awun antara satu dengan yang lainnya. Itu seorang istri misalkan, dia membangunkan suaminya untuk melakukan sahur, atau suami membangunkan istrinya dan anak-anaknya untuk melakukan sahur. Dan ini mimbab at-ta'awun alal birri wat taqwa. Jangan seseorang membiarkan temannya atau saudaranya udah biar tidur, sebangunnya saja, enggak usah dibangunin misalkan. Ini kecil sifat ta'awunnya. Yang semestinya dalam bab yang seperti ini adalah ta'awun. Ya, bangunkan temannya, saudaranya. Apalagi sudah mendekati azan atau mendekati subuh, dibangunkan agar dia melaksanakan ibadah ini. Barakallahu fikum. Taib, ini pembahasan ringkas tentang masalah sahur, sekedar mengingatkan pembahasan yang sudah pernah kita bahas pada tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.